Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang bab yang berikutnya sesudah maf'ul bi, yakni babul masdari. Bab masdar. Qala al-musannif, berkata musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, al-mashdaru huwa al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Mashdar yakni isim yang mansub yang datang thalithan, pada urutan ketiga. Yaji'u thalithan, yang datang pada urutan ketiga. Fi tasrifil fi'li, pada tasrif fi'al, pada perubahan bentuk fi'al. Ini definisi yang disebutkan oleh mu'alif tentang masdar, yakni isim yang mansub yang datang pada urutan ketiga pada tasrif fi'al. Nahwu, contoh, baraba yadribu barban. Ini yang dimaksud dengan tasrif fi'il seperti ini. Baraba, ini fi'il madhi, urutan yang pertama. Yadribu, fi'il mudhari', urutan yang kedua. Kemudian barban, inilah masdar, urutan yang ketiga. Jadi barban inilah yang dimaksud dengan masdar. Ya, isim borban ini isim, artinya bukan fi'al dan bukan harf. Kemudian mansub, borban di sini mansub dengan fathah. Alladhi yaji'u thalithan, yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'al ini. Wahuwa qismani, dia masdar ini ada dua macam, lafziyun wa ma'nawiyun, yakni lafzi dan ma'nawi. Lafzi secara lafaz, ma'nawi secara makna. Fa'in wafaqa lafzuhu lafzu fi'lihi fahuwa lafziyun, jika lafaz masdar itu sesuai dengan lafaz fi'ilnya, jika lafaz dari masdar itu sesuai dengan lafaz fi'ilnya, fahuwa lafziyun, maka dia lafzi, maka masdar itu adalah masdar yang lafzi. Nahwu, contoh, qataltuhu qatlan. Qatlan, ini masdar, dan dia lafadz dari masdar ini sesuai dengan lafadz fi'ilnya. Fi'ilnya qatala. Qataltuhu, ta yang qataltu, ya ta yang akhir, ini sebagai fa'il, dhamir ta. Kemudian ha, dhamir ha, ini sebagai maf'ul bih. Adapun fi'ilnya qatala. Jadi pada lafadz fi'il ini tersusun dari huruf-huruf qaf, ta, dan lam. Pada masdar juga demikian. Qatlan tersusun dari huruf yang pokok, yaitu qaf, ta, dan lam. Sehingga lafadz masdar ini sesuai sama dengan lafadz fi'ilnya. Maka masdar yang semacam ini disebut dengan masdar lafzi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi, dan jika masdar itu sesuai dengan makna fi'ilnya, duna lafzihi, tanpa lafadznya, maksudnya yang sama, yang sesuai itu hanya dari sisi maknanya saja dengan fi'ilnya tadi, tetapi lafadznya itu tidak sama, tidak sesuai, fahuwa ma'nawiyun, maka dia adalah masdar ma'nawi. Kalau yang sesuai itu hanya maknanya saja, lafadznya tidak sesuai, maka ini disebut dengan masdar ma'nawi. Nahwu, contoh, jalastu qu'udan, masdarnya qu'udan. Ini berbeda lafadznya dengan fi'ilnya. Fi'ilnya jalasa. Ya, tetapi masdarnya qu'udan. Ya, lafadznya berbeda, huruf-huruf penyusunnya berbeda. Maka masdar yang demikian disebut dengan ma'nawi. Wa qumtu wuqufan. Wuqufan ini lafadznya berbeda dengan fi'ilnya. Ya, fi'ilnya qumtu atau asalnya qama. Adapun masdar yang digunakan dalam kalimat ini wuqufan. Ini berbeda lafadznya. Sehingga yang demikian disebut dengan masdar ma'nawi. Ya, wa ma asbaha dzalika dan yang serupa dengan itu. Jadi masdar tadi itu artinya sama dengan fi'ilnya. Qatlan ini berasal dari fi'il qatala atau sama dengan fi'il qatala secara makna dari sisi perbuatan. Qatala membunuh, ya, qatlan juga sama membunuh. Ya. Kemudian jalasa itu duduk. Qu'udan ini juga bermakna duduk, perbuatan duduk. Ya, qumtu atau qama berdiri. Wukufan ini juga bermakna berdiri. Jadi antara masdar, antara masdar dengan fi'il yang sebelumnya ini maknanya sama, artinya sama. Tetapi terkait dengan lafadznya tadi, kalau lafadznya sama maka disebut dengan lafzi. Kalau lafadznya berbeda maka disebut dengan ma'nawi. Adapun secara makna semuanya sama dengan fi'il sebelumnya. Ini yang disebutkan oleh muallif seperti ini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yaqulul muallifu rahimahullahu babul masdari. Muallif rahimahullah menyebutkan mengatakan bab masdar. Hadza huwa ats-tsani minal mansubati. Ini inilah dia atsani yang kedua minal mansubati dari isim-isim yang mansub. Urutan yang kedua dari isim-isim yang mansub. Wal awwalu huwa al maf'ul bihi. Yang pertama adalah maf'ul bih. Wa hadza al masdaru dan ini maksudnya yang kedua ini adalah masdar. Wa yusamma al maf'ul al mutlaqa dan dinamakan dengan maf'ul mutlaq. Jadi masdar ini juga disebut dengan maf'ul mutlaq. Dan pembahasan di sini tentang masdar ini terkait dengan isim-isim yang mansub, ya, artinya terkait dengan nahwunya. Ya. Mungkin nanti akan berbeda dengan pembahasan masdar dari sisi sharaf. Pengertiannya atau maksudnya mungkin bisa berbeda. Jadi pengertian masdar yang dibahas di sini, ya, dari sisi nahwu. Dan ini diperjelas di sini disebutkan bahwa masdar ini juga disebut sebagai maf'ul mutlaq. Ini. Jadi sama, maf'ul mutlaq dengan masdar dalam pembahasan ini itu sama. Ya. Kemudian di sini disebutkan kenapa disebut dengan maf'ul mutlaq? Li'annahu maf'ulun la yata'adda bi harfin. Karena dia, ya, masdar ini adalah maf'ul yang tidak melewati harf, ya, tidak sampai membutuhkan harf. La bil ba'i, tidak dengan ba, tidak dengan huruf ba. Wala bi fi, dan tidak pula dengan huruf fi. Wala bil lami, dan tidak pula dengan huruf lam. Falidhalika sammauhu maf'ulan mutlaqan. Oleh karena itu mereka para ahli nahwu mengatakannya, menamakannya sebagai maf'ul mutlaq. Yakni ghaira muqayyadin bi syai'in. Jadi makna maf'ul mutlaq yakni tidak terikat dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu pun, tidak terikat dengan apapun. Ini berbeda dengan maf'ul bi. Tadi la yata'adda bi harfin la bil ba'i. Kalau dengan ba nanti disebut dengan maf'ul bi. Jadi maf'ul dengan ba maf'ul bi. Wala bi fi. Nanti disebut dengan maf'ul fihi. Ini. wala billami, dan tidak pula dengan lam. Nanti kalau terikat terkait dengan lam, nanti disebut dengan maf'ul apa? Lahu atau li'ajlihi. Ini ya. Jadi ada beberapa istilah yang menggunakan maf'ul. Ya. Beberapa di antaranya dikaitkan dengan huruf-huruf ini. Dengan ba nanti ada maf'ul bih. Dengan fi nanti ada maf'ul fihi atau dzaraf. Kemudian dengan lam itu ada maf'ul lahu atau maf'ul li'ajlihi. Ya. Satu lagi nanti ada maf'ul apa? Satu lagi ma'ah. Ya. Dengan ma'ah. Tapi kalau ma'ah ini isim ya. Bukan harf. Kalau ma'ah ini isim, bukan harf. Nah, di sini untuk maf'ul mutlak ini maf'ul yang tidak dikaitkan dengan satu huruf, satu kata apapun. Ya, jadi maf'ul itu saja. Sehingga ditambahkan atau disebut dengan istilah maf'ul mutlak. Ya, ini. Ini dari istilahnya. Jadi masdar dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah maf'ul mutlak. Ini. Dan tadi mungkin akan berbeda dengan pembahasan masdar dalam pembahasan ilmu sharaf. Itu akan berbeda. Ya, pengertiannya atau maksudnya akan berbeda. Masdar yang dimaksud di sini adalah maf'ul mutlak ini. Berikutnya, wal masdaru, masdar. Asy-Syaikh menjelaskan tentang makna masdar secara bahasa. Masdar huwa makana makanan li suduril asyai. Yang dimaksud dengan masdar adalah sesuatu yang menjadi tempat sudurul asya, munculnya sesuatu, timbulnya sesuatu. Jadi secara bahasa ya, yang dimaksud dengan masdar adalah sesuatu yang menjadi tempat munculnya sesuatu, atau bisa disebut sebagai sumber sesuatu, asal dari sesuatu. Ini masdar. Walihada kana al-qawlu rajihu, oleh karena itu pendapat yang rajih yakni annal masdara huwa aslul ishtiqaqi, bahwasanya masdar ini adalah asal atau sumber dari ishtiqaq, dari pembentukan kata, dari perubahan kata. Di mana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahasa ya, antara atau tentang asal dari ishtiqaq, asal dari kata. Ada yang berpendapat asal dari kata itu adalah fi'il maudhi, tetapi ada pula yang berpendapat asal dari kata, asal ishtiqaq ini adalah masdar. Dan di sini yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah masdar. Ini yang menjadi asal dari ishtiqaq, perubahan pembentukan kata. Ini. Fa anta taqulu, engkau katakan misalnya, atau engkau katakan dalam contoh ini, daraba mushtaqun min ad-darbi. Daraba fi'il daraba. Ini mushtaq. Mushtaq dibentuk dari ad-darbi, dari ad-darbu. Ad-darbu ini bentuk masdar. Ini lafaz masdar. Adapun daraba itu fi'il, fi'il madhi. Ini menurut pendapat yang rajih tadi demikian. Jadi fi'il daraba ini mushtaq, dibentuk dari masdar ad-darbu. Wala taqul, dan tidak engkau katakan atau jangan engkau afwan, la taqul, jangan engkau katakan ad-darbu mushtaqun min daraba. Ad-darbu ini masdar, masdar ad-darbu itu mushtaq dari fi'il daraba. Jangan engkau katakan seperti ini. Ya. Kenapa? Li'anna hadha huwal aslu, karena ini, masdar ini adalah asalnya. Yakni masdar al-ma'ani wal af'ali. Yakni masdar dari makna-makna dan dari fi'il-fi'il. Huwa hadhal masdaru. Ya. Dia adalah masdar ini. Jadi masdar sumber asal dari makna-makna dan fi'il-fi'il adalah masdar ini. Fataqulu, sehingga engkau katakan Daraba mushtaqqun min ad-darbi. Daraba fi'il daraba ini mushtaq dibentuk dari masdar ad-darb. Sami'a min as-sam'i. Fi'il sami'a ini dari masdar as-sam'u. Wa hakadha dan demikianlah. Tambahan faedah dari Asy-Syaikh bahwasanya asal ishtiqaq, asal dari perubahan pembentukan kata adalah masdar ini. Kembali ke pembahasan masdar tadi yang disampaikan oleh muallif, yaqulul muallifu rahimahullahu al-masdaru huwa ismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Masdar adalah isim yang mansub yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'al, dalam perubahan fi'al. Yakni idza sarraftal fi'la marrataini ja'al masdaru. Yakni jika engkau mentasrif, mengubah fi'il dua kali, maka akan datang masdar itu. Ya, akan datang masdar itu yang ketiga. Ya, mithlu contoh daraba yadribu darban. Ya, daraba yadribu dua kali ya. Daraba sekali, yadribu dua kali. Kemudian darban sesudah itu datang masdarnya. Darban ini masdarnya. Sehingga masdar ini menjadi urutan yang ketiga. Ya. Fadorban masdarun, maka dorban ini adalah masdar. Akala ya'kulu aklan. Akala ya'kulu aklan. Aklan urutan yang ketiga. Fa'akalan masdarun, maka aklan ini adalah masdar. Waqafa yaqifu wukufan. Wukufan masdarun. Wukufan ini masdar. Jalasa yajlisu julusan. Julusan masdarun. Dakhala yadkhulu dukhulan. Dukhulan masdarun. Qara'a yaqra'u qira'atan, qira'atan masdarun. Ini. Wa tastati'u an taqisa ma syi'ta minal masadiri, dan engkau bisa untuk mengqiyaskan sesuai kehendakmu dari masdar-masdar yang ada. Jadi urutannya fi'il madhi yang pertama, kemudian fi'il mudhari' yang kedua, kemudian baru yang ketiga, ini adalah masdarnya. Dan itu dibaca dengan mansub. Ini. Doroba memukul ya. Akala makan, waqafa berdiri, jalasa duduk, dakhala masuk, qara'a membaca. Masdar maknanya sama. Ya. Masdar itu menunjukkan makna perbuatannya. Dorban aklan, dorban memukul, aklan makan, wukufan berdiri atau berdiam. Ya. Julusan duduk, dukhulan masuk, ya, qira'atan membaca. Jadi maknanya sama dengan makna fi'ilnya. Hanya saja kalau fi'il itu terkait dengan waktu, adapun masdar ini tidak terkait dengan waktu. Ini. Berikutnya, qala muallif mengatakan wa huwa qismani, dia masdar ini ada dua macam, lafziyun wa ma'nawiyun, yakni lafzi dan ma'nawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyun, maka jika lafadznya itu sesuai dengan lafadz fi'ilnya maka dia masdar itu adalah lafdhi. Nahwu qataltuhu qatlan, qatlan ini masdar sesuai dengan lafadz fi'ilnya yakni qatala, maka ini masdar lafdhi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi, dan jika masdar itu sesuai dengan makna fi'ilnya duna lafdhihi tanpa lafadznya, yakni lafadznya tidak sesuai dengan fi'ilnya, fahuwa ma'nawiyun, maka dia masdar itu adalah ma'nawi. Nahwu jalastu qu'udan, qu'udan ini masdar tetapi lafadznya berbeda dengan fi'ilnya jalasa, maka ini ma'nawi. Wa qumtu wuqufan, wuqufan ini masdar tetapi lafadznya berbeda dengan fi'ilnya yakni qama, maka ini juga ma'nawi. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang serupa dengan itu. Wa yanqasimul masdaru ila qismaini lafdhiyyun wa ma'nawiyyun. Masdar itu terbagi menjadi dua macam, yakni lafdhi dan ma'nawi. Fama wafaqal fi'la fi maddatihi fa huwa lafdhiyyun. Maka masdar yang sesuai dengan fi'ilnya dalam unsur-unsurnya, maddah itu unsur, unsur kata, fa huwa lafdhiyyun, maka itu adalah lafdhi. Wama wafaqahu fi ma'nahu fahuwa ma'nawiyun, dan masdar yang sesuai dengan fi'il dalam maknanya maka itu adalah ma'nawi. Walakin lahidhu aydhan, tetapi ya perhatikanlah, ya juga perhatikanlah, annahu labudda ayuwafiqal fi'la fi ma'adatihi wa ma'nahu, ya bahwasannya dia masdar itu harus sesuai dengan fi'ilnya, fi ma'adatihi, dalam unsur-unsur katanya, wa ma'nahu, dan maknanya. Ya, fa'idha wafaqal fi'la, jika dia sesuai dengan fi'ilnya, fi ma'adatihi wa ma'nahu, yusammunahu lafziyan. Jika masdar itu sesuai dengan fi'il dalam unsur kata, ya, atau huruf yang menyusunnya, dan juga sesuai dalam maknanya, maka mereka menamakannya dengan lafzi. Wa in wafaqahu fil ma'na duna lafzi, dan jika masdar itu sesuai dengan fi'ilnya dalam hal makna, tidak dalam hal lafadznya, fahuwa ma'nawiyun, maka itu adalah maknawi. Ini mengulang dari yang sebelumnya. Yang jelas di sini masdar ini terbagi menjadi dua ini, lafzi dan ma'nawi. Fa'idha qulta, jika engkau mengatakan misalnya, dharabtu dharban, fal masdaru huna lafziyun, masdar di sini adalah lafzi. Ya, pada lafadz dharban, ini masdar dan ini lafzi. Kenapa? Li'annahu wafaqal fi'la fil maddati, karena dia sesuai dengan fi'ilnya dalam unsur-unsurnya. Ya. Wa idza qulta, dan jika mengatakan akaltu aqlan, fahuwa lafziyun, maka ini juga lafzi. Li'annahu wafaqal fi'la fil maddah, karena dia sesuai dengan fi'ilnya dalam unsur katanya, yaitu al-hamzatu wal-kafu wal-lamu. Pada aklan tersusun dari hamzah, kaf, dan lam. Ya, pada dorban tadi tersusun dari bot, ra, dan ba, sama dengan fi'ilnya. Maka yang demikian adalah lafzi. Idza qulta, jika engkau mengatakan jalastu qu'udan, fahuwa ma'nawiyun, maka dia adalah ma'nawi. Li'annahu yukhalifu fi'lahu, karena dia itu menyelisihi fi'ilnya. Fi lafzihi, dalam hal lafadznya, duna ma'nahu, bukan dalam hal maknanya. Jadi antara jalasa dengan qu'ud, qu'udan ini maknanya sama, duduk, tetapi lafadznya berbeda. Maknanya sama, tetapi lafadznya berbeda. Maka ini disebut dengan masdar ma'nawi. Idza qulta, jika engkau mengatakan waqaftu qiyaman, fahuwa ma'nawiyun, maka itu adalah ma'nawi. Li'annahu yuwafiqu fi'la fil ma'na, karena dia menyesuaikan dengan fi'il dalam hal maknanya. Ammal lafzu fala, adapun dalam hal lafad itu tidak. Ya, qiyaman itu semakna dengan waqafa, artinya sama, berdiri, tetapi lafadnya berbeda. Maka masdar yang demikian disebut dengan ma'nawi. Al-lafzu waqaftu hadzal fi'lu, lafad waqaftu ini adalah fi'al. Qiyaman hadzal masdaru, qiyaman ini adalah masdar. Ini. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan tentang ini? Jadi kalau jelas itu jurusan juga bisa? Bisa, boleh. Ganti. Ya, ini untuk menunjukkan jenis masdar yang maknawi. Ya, pakai jelas itu jurusan boleh, tapi itu masdar yang lafzi. Ya. Di sini memang sengaja disebutkan jelas itu qu'udan untuk menunjukkan ini masdar yang maknawi. Jadi maknanya sama, tetapi lafadznya berbeda. Ya. Ya. Jadi, untuk pembahasan berikutnya ini kita lanjutkan pada sholat, karena biar tidak terputus ya. Insyaallah nanti pada sholat kita lanjutkan. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Subhanakallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Wa yanubu manabal masdari ma udhifa ilal masdari, dan menggantikan tempat masdar isim yang diidhafahkan pada masdar. Ya, ma udhifa ilal masdari, sesuatu atau isim yang diidhafahkan pada masdar itu bisa menggantikan tempat masdar tersebut. Mithlu, contoh, kullin wa ba'din wa ashadda wa aqwa wa ma ashbaha dhalika. Misalnya pada kata-kata ini, pada isim-isim ini, kullun, ba'dun, ashaddu, aqwa, dan yang semisalnya, ini bisa menggantikan tempat masdar ketika diidhofahkan kepada masdar tersebut. Yang asalnya ini bukan masdar, kullun, ba'dun, ashaddu, aqwa, atau yang semisalnya, ini bukan masdar, bukan maf'ul mutlak, tetapi bisa menggantikan masdar ataupun maf'ul mutlak tersebut. Fataqulu, engkau katakan, darabtuhu kullabdarbi, aku memukulnya dengan sepenuh pukulan. Kulla, la yumkinu an taqula hiya masdarun, tidak mungkin engkau mengatakan dia adalah masdar. Kulla, ini bukan masdar, tidak mungkin mengatakan ini masdar. Li'annaha la tuwafiqu darba fil ma'na, karena dia, kulla ini, tidak sesuai dengan fi'al daraba dalam hal makna. Wala fil lafzi, dan tidak pula dalam hal lafadznya. Naqulu, kita katakan, hadza naibun, ini adalah naib, pengganti. Mana bal masdari, pengganti yang menempati atau menggantikan tempat masdar. Kulla mudhafun, kulla itu mudhaf, wa darbi mudhafun ilaihi, adapun ad-darbi ini mudhaf ilaihnya. Jadi asalnya ad-darbu itu yang menjadi masdar, yang menjadi maf'ul mutlak. Tetapi kemudian dia menjadi mudhaf ilaih dari kulla. Jadi ada kulla, didatangkan kulla menjadi mudhaf pada ad-darbi. Maka di sini yang kemudian menjadi masdar atau yang menjadi maf'ul mutlak adalah lafaz kulla ini, bukan ad-darbi. Ad-darbi kemudian dia menjadi mudhaf ilaih dari kulla. Sehingga di situ kulla dibaca dengan mansub kulla. Karena masdar atau maf'ul mutlaq. Wa taqulu, engkau katakan, darabtuhu ashadda darbi, aku memukulnya dengan sekeras-keras pukulan. Aidan, ashadda naibun manabal masdari, ini juga ashadda itu menggantikan tempat masdar. Walaisa masdaran, dan dia bukan masdar. Ashaddu ini bukan masdar. Li'annahu la yuwafiqul fi'la, karena dia tidak sesuai dengan fi'alnya. La fil lafzi wa la fil ma'na, tidak dalam lafaz dan juga tidak dalam maknanya. Wa taqulu, engkau katakan misalnya, a'taituhu ba'dal a'ta'i, ba'dal a'ta'i, afwan, a'taituhu ba'dal a'ta'i, aku memberinya sebagian pemberian. Hadha aidan naibun manabal masdari, ini juga naib, menggantikan tempat masdar. Li'anna ba'da la tuwafiqu a'ta, karena ba'da ini tidak sesuai dengan fi'il a'ta. La fil lafzi wa la fil ma'na, tidak sesuai dalam lafad dan juga tidak sesuai dalam makna. Fasara yanubu anil masdari, maka dia menggantikan masdar. Fasara yanubu anil masdari ma udhifa ilal masdari, maka bisa menggantikan masdar sesuatu yang diidhofahkan pada masdar tersebut. Kata-kata atau isim-isim yang diidhofahkan pada masdar itu menjadi pengganti dari masdar tersebut. Mithlu, kullin, wa ba'din, wa ashadda, wa a'zama, wa halumma jarra. Misalnya kata-kata ini, kullun, ba'dun, ashaddu, a'zamu, dan seterusnya, dan yang lainnya. Halumma jarra, itu dan seterusnya, dan yang semisalnya. Ini ya, jadi ada kata-kata yang sebenarnya itu bukan masdar, bukan maf'ul mutlak, tetapi bisa menggantikan masdar atau maf'ul mutlak tersebut ketika diidhofahkan pada masdar tersebut. Fa'indana al-ana, sekarang pada kita ada masdarun lafziyun, ada masdar lafzi, wa masdarun ma'nawiyun, ada masdar ma'nawi, naibun manabal masdari, dan ada naib dari masdar, pengganti tempat masdar. Salah satu asya'a, ada tiga macam ini. Al-masdaru lafziyu, masdar lafzi, ma wafaqa fi'lahu fi lafzihi wa ma'nahu. Masdar lafzi adalah masdar yang sesuai dengan fi'ilnya dalam hal lafal dan maknanya. Wal ma'nawiyu, masdar ma'nawi, ma wafaqa fi'lahu fi ma'nahu. Masdar yang sesuai dengan fi'ilnya dalam maknanya. Wan naibu anil masdari, dan naib dari masdar, pengganti dari masdar, ma udhifa ilal masdari, yaitu sesuatu, kata, atau isem yang diidhofahkan pada masdar. Jadi ada tiga hal ini. Baik. Macam-macam masdar. Qawlu ibnu malikin, ucapan, perkataan ibnu malik dalam alfiyahnya pada bab al-maf'ulul mutlaq. Babul maf'ulil mutlaqi, bab maf'ul mutlaq, ya. Bait nomor 289. Beliau menyatakan, kajidda kullal jiddi, seperti jidda kullal jiddi, jidda kesungguhan, ya, kullal jiddi, dengan sebenar-benar kesungguhan. Ini kulla di sini naib dari masdar, ya. Naibun mana bal masdari, ini pengganti dari tempat masdar. Kulla, ya, ini pengganti dari tempat masdar. Wafrahil jadal, ya, kelanjutan dari bait tersebut. Wafrahil jadal, ya, dan gembiralah, ya, dengan sebenar-benarnya. Ya. Al jadalu, yakni al faraha. Jadi makna al jadal adalah al farah, sama. Ya. Hadza masdarun ma'nawiyun, ini adalah masdar ma'nawi. Jadi maknanya sama, tetapi lafadznya berbeda. Maka yang demikian adalah masdar ma'nawi. Ini contoh untuk yang ma'nawi. Wafrahil jadal yang disebutkan dalam bait tersebut. Li'annahu muwafiqun lil fi'li fil ma'na dunal lafzi. Karena ia al-jadal tadi, ini sesuai dengan fi'ilnya, yaitu ifrah, dalam hal makna, bukan dalam lafadznya. Idza qulta, kemudian tentang i'rabnya. Idza qulta, jika engkau mengatakan dharabtu dharbun khata'un, ini keliru. Saya memukul dengan sebenar-benarnya. Ini khata', keliru. Li'annahu marfu'un, karena dia itu marfu'. Dharbun di sini dalam kalimat ini marfu', ini keliru. Wal masdaru labudda ayyakuna mansuban, adabun masdar, itu harus mansub. Ya, sehingga yang benar dharabtu dharban. Dharabtu dharbin khata'un aidan, dibaca dengan kasrah ini juga salah. Dharbin ini juga salah. Li'anna al masdara labudda ayyakuna mansuban, karena masdar itu harus mansub. Idza qulta, jika engkau mengatakan akaltu ba'dar raghifi, aku memakan sebagian roti itu. Ba'dar raghifi. Bagaimana ini? Hadza naibun manabal masdari, apakah ini naib, pengganti dari tempat masdar? Ba'dar di sini? La, tidak. Kenapa? Li'annahu ma udhifa ilal masdari, karena dia tidak diidhofahkan pada masdar. Ba'dar raghifi. Ba'dar diidhofahkan pada ar-raghif. Ya, far-raghifu laisa masdaran. Raghif ini bukan masdar. Idzan yakunu maf'ulan bihi. Jadi dia itu menjadi maf'ul bih. Ba'da dalam kalimat ini sebagai maf'ul bih. Kenapa? Karena dia idhofahnya bukan pada masdar. Ar-raghif ini bukan masdar. Ini ya. Jadi perhatikan keadaan mudhof ilaihnya, apakah itu masdar ataukah bukan. Kalau itu masdar, maka isim yang sebelumnya tadi dia menjadi masdarnya atau menjadi maf'ul mutlak. Tapi kalau disandarkan pada bukan masdar, maka itu bukan masdar atau bukan maf'ul mutlak. Ini. Taqulu, engkau katakan misalnya contoh yang lain, akaltu kullar raghifi. Kadzalika maf'ulun bihi. Ini juga sama, ini maf'ul bih. Kulla di sini maf'ul bih karena ar-raghif itu bukan masdar. Taqulu akaltu kullal aqli, aku makan dengan sebenar-benarnya. Kullal aqli, ya. Naibun mana bal masdari, ini baru pengganti dari tempat masdar. Kullal aqli. Kenapa? Karena al aqli ini masdar dari akala. Maka ini yang menggantikan tempat masdar. Akaltu kullat tu'ami, saya memakan semua makanan itu. Ma udhifa ilal masdari, ini tidak diidhofakan pada masdar. At-ta'am ini bukan masdar, ya, bukan masdar dan tidak semakna dengan fi'ilnya tadi akala. Maka falaisa naiban manabahu, maka ini bukan pengganti dari tempat masdar tersebut. Naqulu, kita katakan akala fi'lun madin, akala adalah fi'il madi, wa ta'u fa'ilun, ta'nya adalah fa'il, wa kulla maf'ulun bihi, kulla di sini sebagai maf'ul bih. Ini terkait dengan i'rabnya. Jadi masdar itu mansub, baik itu yang lafzi, yang maknawi, maupun yang naib anil masdar. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik. Jadi sekali lagi perhatikan, yang dimaksud masdar di sini adalah maf'ul mutlaq. Ya, sama. Kita lanjutkan. Tadribun 'alal i'rabi, latihan i'rab. A'rib. Darabtu ar-rajula darban syadidan, aku memukul laki-laki itu dengan pukulan yang keras. Daraba fi'lan madin mabniyun 'alal sukuni liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Daraba fi'il madi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir raf' yang berharakat mutaharrik. At-ta'u dhamirun mabniyun 'ala dhammi, ta' adalah dhamir yang mabni dengan dhammah. Fi mahalli raf'in fa'ilun, pada tempat rafa' sebagai fa'il. War rajula, ar-rajula maf'ulun bihi mansubun, ini maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak. Darban masdarun mansubun, masdar mansub. Alal masdariyati, mansub karena menjadi masdar, karena sebab masdar atau maf'ul mutlaq. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Syadidan sifatun li dorban, syadidan ini sifat pada dorban. Mansubatun, maka dia mansub, atau na'ab dari dorban, maka dia mansub. Wa alamatu nasbiha al-fathatu dhahiratu fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Jalastu qu'udan, jalasa fi'lan ma, jalastu qu'udan, aku duduk dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar duduk. Jalasa fi'lun madin, fi'l madi mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun. Liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin, karena bersambung dengan dhamir rafa' yang berharakat. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi, ta' dhamir muttasil mabni dengan dhammah. Fi mahalli raf'in fa'ilun, pada tempat rafa' sebagai fa'il. Qu'udan masdarun lil fi'li jalasa, qu'udan ini masdar pada fi'il jalasa. Mansubun alal masdariyati, mansub dengan sebab masdariyah atau dengan sebab sebagai maf'ul mutlaq. Wa huwa ma'nawiyun, dan dia adalah masdar yang ma'nawi. Wa alamatu nasbihi, ini kelebihannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya adalah fathah. Qama ar-rajulu ahsana qiyamin, laki-laki itu berdiri dengan sebaik-baik berdiri. Qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi, fi'il madi mabni dengan fathah. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un, fa'il marfu'. Ahsana na'ibun 'anil masdari, ahsana ini pengganti dari masdar. Mansubun, dia mansub karena menggantikan masdar. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu wa huwa mudhafun, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak dan dia ahsana tersebut mudhaf. Qiyamin mudhafun ilaihi majrurun, qiyamin ini mudhaf ilaihi majrur. Wa 'alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Rakadar rajulu sa'yan, laki-laki itu berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh usaha. Rakadha itu semakna dengan sa'yan. Rakadha fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi, fi'il madi mabni dengan fathah. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un bil dhammati, fa'il marfu' dengan dhammah. Sa'yan masdarun ma'nawiyun, masdar ma'nawi. Lil fi'li rakadha, pada fi'il rakadha. Mansubun 'alal masdariyati, mansub dengan sebab atau mansub karena masdariyah, menjadi masdar atau maf'ul mutlaq. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak. Ijtahada ar-rajulu al-ijtihada kullahu, laki-laki itu bersungguh-sungguh dengan kesungguh-sungguhan yang sebenar-benarnya. Ijtahada fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Ar-rajulu fa'ilun marfu'an wa 'alamatu raf'ihi adh-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal ijtihada masdarun mansubun 'alal masdariyati, masdar mansub dengan sebab masdariyah. pada masdariyah. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya adalah fathah al-ijtihada. Ini kullahu taukidun mansubun. Kullahu di sini sebagai taukid dari masdar tersebut, taukid dari al-ijtihada, maka dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya adalah fathah. Wa huwa mudhafun, dan kulla ini mudhaf. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi, ala dhammati, ala dhammi ya. Ha ini dhamir muttasil mabni dengan dhammah, fi mahalli jarin, pada tempat jar, mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilaih. Jadi perhatikan lafad, lafad-lafad seperti kulla atau ba'da atau yang semisalnya, tidak mesti itu sebagai masdar, tidak mesti sebagai taukid, atau juga tidak mesti sebagai maf'ul bih. Lihat, perhatikan letaknya dalam kalimat, fungsinya, faedahnya dalam kalimat. Bisa sebagai maf'ul bih, bisa sebagai masdar, bisa sebagai taukid. Jadi yang menentukan bukan lafad kulla, tapi letak dalam kalimat, siyakul kalam, konteksnya kalimat itu bagaimana. Ini ya. Baik. Berikutnya, batasyar rajulu bil mujrimi ashaddal batasyi, laki-laki itu menindak keras terhadap orang yang bersalah itu dengan tindakan yang sangat keras. Batasya fi'lun madhin mabniyun 'alal fathai, ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu. Bil mujrimi al-ba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar. Al-mujrimi ismun majrurun bil ba'i, isim yang majrur dengan sebab huruf ba. Wa alamatu jarihi al-kasratu, tanda jarnya adalah kasrah. Ashadda naibun manabal masdari, ashadda ini naib pengganti dari masdar. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu, mansub tanda nasabnya dengan fathah. Ashadda mudhafun al-badshi mudhafun ilaihi, majrurun majrun bil idhafati dengan sebab idhafah. Wa alamatu jarihi al-kasratu, tanda jarnya dengan kasrah. A'jabani akhuka i'jaban, saudaramu membuatku kagum, heran. I'jaban dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sungguh heran. Jadi makna atau faedah dari masdar diantaranya untuk taukid, jadi dengan sungguh-sungguh heran. A'jaba fi'lun madhin mabniyun 'alal fathai, ya fi'il madhi mabni dengan fathah. Wan nunu lil wiqayati, nun untuk wiqayah. A'jabani ada nun di situ, ini untuk wiqayah, menjaga supaya fi'il tidak kasrah. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni, ya' dhamir muttasil mabni dengan sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, pada tempat nasab sebagai maf'ul bih. Akhuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya adalah wawu. Niyabatan 'ani dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia yaitu akhu itu termasuk dari isim-isim yang lima. I'jaban masdarun lafdhiyun, ini masdar lafdhi, mansubun 'alal masdariyati, mansub karena sebab masdariyah. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda nasabnya fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh dalam ayat di surah Nuh ayat yang ke-17. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan kalian dari bumi ini dengan sesungguhnya. Nabatan ini dengan sesungguhnya, makna taukid. Al wawu bihasabi ma qablaha, wawu sesuai dengan keadaan sebelumnya. Allahu lafzul jalalati mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, mubtada' marfu' dengan sebab ibtida', dengan sebab berada di permulaan. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak. Ambatakum ambata fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi, fi'il madhi mabni dengan fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan, fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan. Boleh, sifatnya boleh. Taqdiruhu huwa, takdirnya adalah huwa. Nah, huwa kembalinya pada lafzul jalalah tadi. Al-kafu, kafnya dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, kaf dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat nasab sebagai maf'ul bih. Wal mimu alamatun lil jam'i, mim itu sebagai tanda untuk jamak. Min minal ardi, min harfu jarin, min adalah huruf jar. Al ardi ismun majrurun, isim yang majrur bi min dengan sebab min. Wa alamatu jarhi al kasratu, tanda jarnya dengan kasrah. Nabatan, nabatan masdarun, nabatan ini masdar, mansubun alal masdariyati, mansub pada atau dengan sebab masdariyah, karena masdariyah ya, atau maf'ul mutlak. Wa yaqulun nuhatu, para ahli nahwu mengatakan, fil kutubil mutawwalati, dalam kitab-kitab yang panjang ya, tentang ini nabatan, idza lam yakun al masdaru muwafiqan li fi'lihi fil hurufi fa huwa ismu masdarin, jika masdar itu tidak sesuai pada fi'ilnya dalam huruf-hurufnya, jika masdar itu tidak sesuai dengan fi'ilnya pada atau dalam hal huruf-hurufnya, fa huwa ismu masdarin, maka itu disebut ism masdar, itu adalah ism masdar, yakni ambata masdaruha imbatun. Maksudnya di sini ambata, fi'il ambata, masdarnya adalah imbatun. Af'ala itu masdarnya if'alun. Ambata masdarnya mestinya imbatun, atau asalnya adalah imbatun. Wa huwa huna qala ambatakum nabatan, dan di sini Allah menyatakan ambatakum nabatan dengan lafaz masdar nabatan, bukan imbatan. Mestinya kalau menggunakan lafaz masdar karena fi'ilnya ambata, mestinya yang digunakan inbatan, karena ini yang masdar dari ambata. Tetapi di sini Allah menggunakan bentuk nabatan, menggunakan kata nabatan. Maka fahada ismu masdarin, ini adalah ism masdar. Ya. Wal jumlatu fi mahali raf'in khobarul mubtada'i, dan kalimat itu pada tempat rafa' sebagai khobar dari mubtada'. Jadi ambatakum minal ardi nabatan, ini jumlah ya, kalimat, jumlah fi'liyah pada tempat rafa' sebagai khobar dari mubtada'nya, yaitu lafzul jalalah tadi. Ini isim masdar ya. Jadi nabatan ini isim masdar, jadi isim yang mengandung makna masdar tetapi hurufnya itu berkurang atau lebih sedikit dari fi'ilnya. Seperti ini tadi, mestinya ambata itu masdarnya imbatun, tapi yang digunakan adalah dengan lafaz nabatun, kan ada huruf yang berkurang. Nah, tapi ini tetap semakna dengan imbatun tadi, tetap semakna dengan masdarnya, tetapi ada perbedaan huruf, ada huruf yang dikurangi. Maka yang demikian ini disebut sebagai ism masdar. Ya, mungkin insyaallah di lain waktu akan ada pembahasan ini ya, isim masdar. Jadi bukan masdar dari fi'il itu sendiri, tetapi dari isim masdarnya. Ya. Seperti tawaddo'a, berwudu. Ini masdarnya tawaddu'an. Ya. Mestinya atau asalnya tawaddu'an ya, ini masdarnya. Tetapi yang digunakan ketika ada fi'il tawaddu'a kemudian diikuti masdar atau maf'ul mutlak, nanti menggunakan lafaz wudu'an. Ini kan ada huruf yang berkurang dari masdar asalnya tadi, tawaddu'an ada ta, kemudian dhotnya diulang, tapi di sini tidak ada. Maka yang seperti ini juga disebut sebagai isim masdar. Jadi sesuatu yang menunjukkan makna masdar tetapi ada pengurangan huruf, ada perbedaan huruf. Ini satu contoh lagi, misalnya takallama, berbicara. Takallama ini fi'il, kemudian masdar dari fi'il ini adalah takallumun atau takalluman. Takallaman ya, takallama ya, takallamu, takalluman. Jadi takalluman ini masdar dari takallama, fi'ilnya takallama. Tapi dalam penggunaan biasanya fi'il takallama nanti diikuti masdar kalaman, kalam, bukan takalluman, tetapi masdar yang digunakan adalah kalaman dari fi'il takallama. Jadi ada yang dikurangi hurufnya. Ya, ini juga disebut sebagai ism masdar. Jadi sesuatu yang menunjukkan makna masdar tetapi ada perbedaan hurufnya, huruf penyusunnya. Dari kata yang sama, huruf pokoknya sama tetapi ada yang dikurangi. Ya. Kalau yang masdar maknawi itu benar-benar berbeda, huruf-hurufnya berbeda. Julusun, jalasa, ku'udan, kan berbeda sama sekali. Tapi kalau yang ini tetap dari asal yang sama, takallama, huruf pokoknya kaf, lam, mim, hanya saja bentuk masdar yang digunakan itu tidak sesuai dengan yang asalnya. Tawaddu'a dengan wudu'an, hurufnya tetap sama, tetapi ada yang dikurangi. Ini yang disebut dengan isim masdar. Dan isim masdar ini bisa menjadi masdar, artinya bisa menjadi maf'ul mutlak dari fi'ilnya. Ini ya. Berikutnya, dalam ayat lanjutnya, ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Kemudian dia Allah mengembalikan kalian padanya, pada bumi. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Dan dia akan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya. Ini ya, Allah menumbuhkan kalian dari bumi dengan sebenar-benarnya. Kemudian mengembalikan kalian ke dalam bumi. Kemudian mengeluarkan kalian dari bumi. Nanti. Ya, dibangkitkan itu ya. A'rib, i'rabkan dari ayat ini di surah Nuh. Wa yukhrijukum ikhraja. Yukhriju fi'lan mudhari'an marfu'an. Yukhriju fi'il mudhari' yang marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak. Al-kafu dhamirun muttasilun. Kaf adalah dhamir muttasil. Mabniyun 'ala dhammi. Mabni dengan dhammah fi mahalli nasbin, pada tempat nasab, maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Fa'alnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Ikhrajan masdarun mansubun. Ikhrajan ini masdar, mansub. Alal masdariyati, karena sebab masdariyah atau maf'ul mutlak. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini beberapa contoh tentang masdar atau maf'ul mutlak. Dan tadi sebagai tambahan, makna atau faedah dari masdar atau maf'ul mutlaq ini untuk diantaranya untuk taukid, untuk menekankan, menegaskan ya, taukid ini. Seperti tadi, ambatakum nabatan, Allah benar-benar menumbuhkan kalian. Wa yukhrijukum ikhraja, dan dia Allah benar-benar akan mengeluarkan kalian. Ini faedahnya atau maknanya masdar ini untuk taukid, ini diantaranya. Ada yang ditanyakan? Ada tiga makna ya untuk masdar ini. Tapi yang ditunjukkan tadi mungkin baru dua. Makna dari masdar atau maf'ul mutlak. Ya, jadi di sini yang pertama taukid untuk menguatkan, menegaskan. Kemudian yang kedua bayan menjelaskan sifat dari fi'ilnya. Seperti dalam contoh tadi ada ahsana, asyadda yang ada tadi ya, digantikan mudhofnya tadi ya, asyadda atau ahsana atau yang semisalnya. Ini menunjukkan atau menjelaskan sifatnya, sifat dari masdar tersebut atau dari fi'ilnya. Ini tadi yang ada ahsana tadi mana? Ya. Contohnya tadi sudah ada qama rajulu ahsana qiyamin. Ini ahsana qiyamin, sebaik-baik berdiri. Ini menunjukkan sifatnya, sifat dari berdirinya tadi, sebaik-baik berdiri. Atau asyaddal batshi, sangat keras tindakannya. Menunjukkan sifatnya, al-batsh itu dengan keras, sangat keras. Ini makna yang lain, bayanu sifatihi, menjelaskan sifatnya atau jenisnya ini. Kemudian satu makna lagi, bayanu adadihi, menjelaskan jumlahnya. Jadi bayan sifatihi, sifatnya. Kemudian bayan adadihi, menjelaskan jumlahnya. Ini mungkin yang contohnya kullu ataupun ba'du tadi. Ya, kulla tadi ya, contoh yang kulla ataupun yang ba'da tadi. Ini untuk menjelaskan jumlahnya. Jadi kula seluruhnya, semuanya, atau ba'dha sebagiannya. Ini terkait dengan jumlah. Jadi ada tiga makna, ya, yaitu taukid, kemudian bayan sifatihi menjelaskan sifatnya, kemudian bayan adadihi menjelaskan jumlahnya. Ini ya, untuk tambahan tentang makna dari masdar yang mungkin di sini belum disebutkan oleh mu'alif dan juga oleh asy-syekh. Tapi mungkin di kitab yang lain nanti dibahas tentang makna-makna dari maf'ul mutlak ini, fungsi ya, atau faedah dari adanya maf'ul mutlak ini. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada, ini dulu selesai pembahasan tentang masdar. Ya, insyaallah yang berikutnya nanti kita lanjut pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.